Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat mengkaji firman Allah melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, satu hari satu ayat dalam gerakan cinta Al-Quran, mewujudkan kesejukan hati bagi bangsa Indonesia, terutama masyarakat Sumatera Utara. Kita telah sampai ayat ke-37 dari surat An-Nur, surat ke-24, juz 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Pendengar yang dimuliakan Allah, cahaya Allah yang kita kaji di dalam dua hari yang lalu, tepatnya ayat 35-36, mengambil arah yang begitu jelas di ayat 37 itu. Cahaya yang bukan saja ucapan lisan dan lidah, tetapi cahaya yang menghujam ke relung hati kita yang paling dalam, terimplementasi dalam gerak dan perilaku kita yang tercermin lewat zikir, sholat, dan zakat. Inilah ayat 37. Jual beli, perdagangan tidak membuat manusia silau. Harta dan materi perlu di dalam Islam, tetapi mencintai Allah lebih dari segalanya. Mengingat Allah adalah keasikan bagi orang yang mendapatkan cahaya Allah. Mengingat Allah adalah nikmat yang luar biasa, lebih dari hasil dagang yang kita raih, walaupun itu transaksinya miliaran rupiah atau bahkan lebih. Mengingat Allah dan berzikir bagaikan seorang anak yang pulang ke pangkuan ibunda tercinta. Inilah cahaya Allah yang didapat oleh orang yang paham makna dari cahaya itu. Sholat menjadi pekerjaan yang begitu nikmat. Zakat adalah pekerjaan yang begitu membahagiakan, karena dia tahu orang yang paling bahagia adalah saat dia atau saat orang itu membahagiakan orang lain. Membayar zakat adalah solusi membahagiakan orang lain, dan itu adalah kebahagiaan tiada tara. Ada Ustadz Fadli Sudiro SH akan mengkaji lebih jauh di ayat 37 ini yang sungguh inspiratif dan motivatif bagi sahabat inspiratif. Baik, Muslim inspiratif rahimakullah, pendengar RRI yang kita cintai, semoga hari ke hari RRI telah menjadi bagian dari sumber cahaya penyejuk hati kita. Di sini di surah An-Nur ayat ke-37, kembali ruang dengar kita diberi cahaya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Bagaimana kemudian proses dari ayat ke ayat kita sampai pada satu titik kesibukan manusia yang paling tinggi adalah bicara tentang tijarah, perdagangan atau bisnis. Bahwa semua urat nadi perekonomian di sebuah bangsa dan negara, sebuah kampung, desa, dan negara ini, bahkan dunia, penghubungnya adalah perekonomian, yaitu bisnis, perdagangan, dan jual beli. Di sini penghubung antara seorang petani dengan seorang pengusaha, antara seorang pengusaha dengan para pembeli di pasar. Inilah hal-hal yang paling substantif yang ada di dunia yang menyebabkan manusia relatif lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan di sini rijalul latulihim petani. Bagaimana petani bisa istilahnya lalai? Cuman lebih di sini adalah petani yang tidak menghasilkan uang pun akan sulit mereka lalai karena banyak ruang kosong. Begitu baru nanam, besok tiba-tiba kena hama, selesai. Tijarah wala bayu'un ini, perdagangan dan jual beli, biasanya output atau hasilnya bicara profit, portofolio, untung dan rugi. Maka Allah mengajak kita pada hal yang sangat menggoda ini, yang cenderung melalaikan ini, yaitu adalah tijaratu wala bayu'un. Itu yang pertama kita ambil inspirasi. Jadi buat sahabat-sahabat inspiratif yang sekarang lagi sibuk bekerja dan lupa ingin sholat, ini sudah mau waktunya. Panggilan hayalah sholah hayalal falah, ayo sholat, ayo menjadi orang-orang yang menang. Ini menjadi lupa karena perdagangan dan bisnis. Di sini Allah mengingatkan supaya kita jangan lupa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, zikrullah, sholat dan zakat. Bahwa dalam proses kita berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, ini merangkul kita, kemudian memahamkan kita secara utuh, bahwa tijaroh, jual beli yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, tidak lain dan tidak bukan, orientasinya bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk berzakat. Kenapa ini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang kita pahami secara dasar saja, dan Rasulullah telah mengingatkan, bagaimana harta yang kita miliki, yang kita pakai itu insya Allah pasti menjadi usang, yang kita makan insya Allah pasti menjadi kotoran. Maka yang lain dari dua ini adalah pasti yang kita amalkan di jalan kebaikan dengan zakat, sedekah dan infak, inilah yang kemudian menjadi abadi, baik di dunia, baik di akhirat. Di akhirat dengan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar. Kemudian di dunia, maka kita dikatakan orang-orang yang dermawan, baik hati, dan dicintai oleh banyak orang. Jadi ayat ini buat manusia, atau diidentikan adalah rijal, seorang laki-laki yang lebih lihai dalam berbisnis dan berdagang, jikalau tujuan dia mencapai keuntungan profit yang besar itu hanya untuk dipakainya sendiri, mobil mewah kurang mewah, mewah kurang mewah, setiap tahun pasti akan menjadi turun karena usang, karena ada mobil baru lagi yang keluar. Bangun rumah demi rumah, rumah demi rumah, tahun 2011 kemarin ada rumah paling cantik di kampung saya, sekarang sudah ada lagi yang lebih cantik. 10 tahun ke depan akan usang. Maka, orientasi yang paling kekal adalah zakat. Inilah yang mengekalkan kita, infak dan sedekah. Ya khafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Kemudian Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bagaimana orang yang cerdas adalah orang yang aksaruhum zikrul maut, orang yang selalu merasakan sense of death, kecerdasan, membangun kecerdasan dengan selalu mengingat kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Seorang bijak mengatakan bahwa hidup ini tidak lebih dari 3 huruf. Kalau dalam abjad kita itu BCD, ABCD, A-nya nggak dipakai, BCD saja, 3 huruf ini. B-nya adalah born, kita terlahir. Kemudian C-nya adalah choice, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga adalah D, yaitu dead. Bagaimana kemudian kita akhirnya meninggal dunia dan wafat. Maka dari kita lahir dan pilihan-pilihan yang kita ambil, kemudian kita mati, bagaimana pertanggungjawaban kita ketika pada saat itu hati dan penglihatan kita menjadi guncang atau hari kiamat. Semoga dalam ayat ini kita menjadi lebih cerdas, bagaimana kita fokus pada orientasi yang lebih jauh, bukan hanya profit dan keuntungan duniawi saja. Insyaallah. Terima kasih kepada Ustadz Fadli, sungguh menginspirasikan kita. Di ayat 37 ini suatu hal yang sangat menarik. Allah dari begitu banyak profesi hanya menyebutkan tijaratun wala bay'un, jual beli dan berdagang, menginspirasikan kepada sahabat inspiratif bahwa menjadi entrepreneur atau pengusaha, pedagang, itu lebih mulia, itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Karena apa? Karena memang itulah pekerjaan ideal menurut ayat 37 ini. Walaupun itu ideal, ada pekerjaan yang lebih ideal lagi, walaupun mungkin tidak semua menjadi entrepreneur karena ketakutan yang tidak beralasan itu. Maka yang lebih ideal lagi, apapun ceritanya, keberhasilan kita tidak lepas dari anugerah dari Allah. Maka perbanyaklah zikir Allah, tegakkanlah sholat sebagai hubungan kita yang baik secara vertikal dengan pencipta alam semesta, dan berbagilah sebagai wujud ita'uz zakah, hubungan kita yang baik secara horizontal. Dengan kedua hubungan yang baik ini, insya Allah di dunia kita pun senang, di akhirat kita pun bahagia. Inilah yang dapat kita ambil dari ayat 37 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.